الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد كتبه صلى الله عليه وسلم. Supaya kita tidak dinilai yang bakhil oleh Allah dan Rasulnya ketika nama Rasul disebutkan dan kita tidak berselawat kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang diwakili oleh Pak Najib, yang mudah-mudahan Allah memberkahi usia beliau sehingga bisa menjadi anggota DPD RI, orang yang lawan juga dari pacirannya. Pasti di sini dukung semuanya. Siap dukung Pak Najib? Ini bukan kampanye, tetapi fatwa. Terus kalau orang Muhammadiyah tidak dipilih, lalu siapa? Siap dukung Pak Najib? Semoga amanah. Itu tinggal dikawal saja nantinya. Kita tidak mungkin mendapatkan yang sempurna, tetapi ketika sudah dikawal, insya Allah akan terjaga. Begitu juga bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah berikut semua jajarannya yang membahagiakan kita semua dengan membuat acara ini. Tentunya juga ibu-ibu Ummahat Aisyah. Ibu-ibu, ibu-ibu jangan merasa lebih rendah dari bapak-bapak. Ini riset membuktikan, apalagi kalau sudah bicara politik, the power of emak-emak. Itu emak-emak. Apalagi Jawa Timur disuruh dipimpin oleh emak-emak. Di Palestina 60% kekuatan yang menjaga Al-Aqsa itu murabitat, bukan murabitin. Ibu-ibu, the power of mama. Dan di Indonesia yang saya rasakan, memang kekuatan ibu-ibu tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya tidak ada obat kuat untuk perempuan. Obat kuat untuk siapa? Karena laki-laki hidup mama. Jadi ibunda dari Aisyah, baik di PWM maupun di PDM, begitu juga semua pengurus cabang dan ranting. Saya sendiri masih tercatat di pengurus ranting juga sebagai penasehat. Memang dari awal dulu sejak tamat dari Madinah, saya sudah berinteraksi dan anak-anak saya juga saya masukkan di Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Begitu juga semua organisasi otonomi yang ada di bawahnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ya mudah-mudahan Allah berkahi usianya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi hartanya, dan Allah berkahi semua usaha-usahanya. Amin. Bersyukur pada hari ini yang kesekian kalinya saya berada di Lamongan, dan sudah dua kali makan soto Lamongan tadi malam dan pagi ini. Tapi di Lamongan tidak ada soto Lamongan, adanya di Jakarta saja. Sama kayak restoran Padang tidak ada di Sumatera Barat, banyaknya di Jakarta. Enak sekali dan cukup memberikan energi pagi ini. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri 1439 Hijriah. Tidak beda akal yang bilang mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah urus masalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan sunnah. Walaupun meminta maaf tidak harus dan tidak hanya di Idul Fitri saja. Ini perlu saya tegaskan supaya persatuan di antara kita, persaudaraan di antara kita senantiasa terjaga dan tidak saling gontok-gontokan hanya gara-gara sedikit perbedaan di antara kita semua. Jamaah rahimakumullah, saya ingin memulai pertemuan ini dengan membacakan satu ayat yang saya kira umumnya kita sudah hafal tapi sebagian belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu nabiyyina wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kira-kira ringkasnya begini. Karena nasu ummatan wahidah. Dulu saya bicara secara umum saja ayat ini supaya kita memahami anatomi persaudaraan di antara kita. Dulu manusia itu pada hakikatnya satu, menghamba kepada Tuhan yang satu. Kalau sekarang kita sudah satu kiblat, satu Ka'bah, ya. Kalau ada yang sholatnya ke Masjidil Aqsa, sah nggak sekarang? Walaupun kita tidak bisa melupakan Masjidil Aqsa, tapi kiblat kita sekarang sudah Ka'bah. Namun orang yang sholatnya tidak mengagungkan juga Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama, kemungkinan besar yang namanya as-salatu mi'rajul mu'min tidak sampai kepada dia. Ya, pelan-pelan saya akan coba kasih gambaran dulu bahwa awalnya manusia itu satu, Adam alaihissalam, sampai keturunannya yang keenam, Nabi Idris alaihissalam, generasi keenam, itu semua masih bertauhid. Sudah ada maksiat, sudah ada pembunuhan, sudah ada perzinahan, sudah ada yang namanya penyakit-penyakit sosial pada masa itu. Tetapi belum ada kemusyrikan. Kemusyrikan itu terjadi nanti di zaman siapa? Setelah Idris, Nabi siapa? Idris kemudian Nuh alaihissalam. Faba'athallahu an-nabiyyin. Setelah terjadi kemusyrikan di muka bumi ini, maka diutuslah Nuh alaihissalam. Maka rasul pertama di muka bumi siapa? Nuh alaihissalam. Itu kesepakatan para ulama dan ahli tafsir. Jadi Adam alaihissalam adalah bapak biologis manusia pada awalnya, sekaligus tentu membawa risalah sebagai khalifatullah pada saat itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun temurun terjadilah kasus misalnya Qabil dan Habil. Lalu kemudian juga terjadi pembunuhan dan perzinahan. Bahkan dikabarkan oleh para ulama termasuk juga oleh pakar sosiologi dari kalangan muslimin bahwa kemaksiatan pertama di muka bumi setelah pembunuhan adalah perzinahan yang dimulai dengan hilangnya akal lewat minuman keras, dan sebelum itu adalah hiburan-hiburan yang telah mengeluarkan manusia dari fitrahnya, yang termasuk musik, saya tidak termasuk yang mengharamkan musik, tetapi ketika sudah keluar dari nilai-nilai syariat, maka itu bisa membahayakan. Konon dulu kan perseteruan antara Qabil dan Habil gara-gara apa? Hah? Gara-gara kembarannya Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil, gitu ya. Yang menurut syariat Allah kepada Adam alaihissalam diwahyukan, harusnya pernikahan itu karena belum banyak manusia, harusnya persilangan. Lalu tidak ada salah seorang yang di antara kedua ini kemudian tidak rela, terjadilah pembunuhan setelah itu. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Konon keturunan Qabil berarti perempuannya cantik, laki-lakinya kurang tampan. Tapi keturunan Habil konon laki-lakinya tampan tapi perempuannya kurang cantik. Kalau dilamaran laki-lakinya, ada yang bilang laki-lakinya cantik. Laki-laki cantik itu yang jarang sholat subuh berjamaah. Itu laki-laki cantik namanya. Walaupun sholat tapi tak jamaah, laki cantik namanya. Karena yang boleh sholat subuh di rumah siapa? Yang boleh sholat subuh di rumah siapa? Perempuan. Jadi kalau ada laki-laki sholat subuh di rumah namanya siapa? Ya, lelaki soleha. Itu kawin namanya. Masih ada lelaki soleha di sini? Makanya tabligh akbaran dibikin di Masjid Al-Azhar sebagai simbol bahwa lelaki-lelaki Lamongan adalah lelaki-lelaki soleh, bukan soleha. Terjadi pembunuhan, kemudian terjadi kemaksiatan. Konon iblis menjelma menjadi sosok manusia yang pandai memainkan musik dan bersuara indah. Digodalah perempuan-perempuan cantik di lereng bukit dan mengundanglah laki-laki tampan dari atas bukit tinggalnya itu. Terjadilah kemaksiatan di situ. Inilah kisahnya. Sebagaimana kemusyrikan juga terjadi di masa Nuh alaihissalam karena mengkultuskan orang-orang saleh. Orang-orang Arab dulu punya sesembahan, wala tadarunna waddan wala suwa'an, terus wala yaghutha, terus ya'uq wa nasran, gitu ya. Jadi dewa-dewa yang disembah pada masa Nabi Nuh alaihissalam dulu itu sebetulnya orang-orang baik yang secara turun-temurun diceritakan kebaikan-kebaikannya, lalu dilukis, kalau sekarang difoto, kemudian dibuat patungnya. Ribuan tahun kemudian kebaikan itu diceritakan dan dikultuskan, kemudian dihiasi oleh setan, jadilah mereka patung-patung yang disembah. Itu proses terjadinya kemusyrikan pertama di muka bumi. Faba'atallahu nabiyyin. Selama kemusyrikan itu merajalela, selama itu pula manusia akan berada pada kekacauannya. Akan ada banyak bencana. Selama ada kemusyrikan akan ada banyak bencana. Ustaz, itu di negara-negara barat banyak yang musyrik-musyrik, kok bencananya gak sebanyak di kita? Siapa bilang? Bencana kemanusiaan luar biasa di negara mereka ini. Puncak hancurnya kemanusiaan adalah ketika manusia sudah tidak lagi menyembah Tuhan manusia. Manusia pada puncak kehinaannya adalah ketika manusia sudah menyembah ciptaan Tuhannya. Inilah yang terjadi pada masa Nuh alaihissalam. Mendesak di muka bumi untuk diganti makhluk yang baru, maka didatangkanlah banjir di muka bumi ini. air turun dari langit ke bumi. Laut kemudian meluapkan airnya ke bumi, ke daratan. Bumi kemudian mengeluarkan air dari perutnya ke daratan. Konon katanya Danau Kaspia yang disebut dengan Kaspia Sea atau Laut Kaspia, yang sekarang bisa biasa dikenal dengan danau terbesar di dunia, menurut keyakinan beberapa arkeolog di Azerbaijan, mengatakan bahwa Danau Kaspia itu adalah air terakhirnya dari banjir Nuh alaihissalam. Sehingga ikan-ikan yang ada di Danau Kaspia, danau terbesar di dunia itu, jenisnya adalah ikan-ikan purbakala. Satu bulan yang lalu atau saya berlebaran berada di sana, saya mendengarkan banyak cerita untuk mengambil pelajaran. Makanya ibu-ibu piknik harus sering jalan-jalan ibu-ibu. Masa langsung ke akhirat belum keliling dunia? Keliling dunia dulu sebelum ke mau jalan-jalan. Mau? Siapa yang mau haji sama saya tahun ini gratis? Angkat tangan. Haji gratis bersama saya, angkat tangan. Saya tunggu di depan Ka'bah, kita tawaf bersama. Gratis insya Allah. Kemudian saya tunggu di Arafah ya, kita berhaji Al-Hajju Arafah. Terus tiket pesawat ya bayar sendiri. Kan saya ajak haji gratis. Terjadilah banjir di muka bumi ini karena ada kemusyrikan. Dan manusia kalau sudah bersatu dalam kemusyrikan, maka sudah saatnya penduduk negeri itu harus diganti dengan penduduk yang baru. Jadi jangan bangga dengan negara-negara yang kelihatannya maju secara fisik, tapi sebetulnya mereka bersatu dalam kemusyrikan. Ini bahaya bagi mereka. Orang-orang di Bosnia dulu, mereka kaget bertahun-tahun hidup berdampingan bersama lintas iman, beda agama. Tidak pernah diduga bahwa Serbia, Kroasia saat itu tiba-tiba menyerang muslim-muslim Serbia. Hanya gara-gara mereka muslim. Hanya karena mereka muslim. Dan tetangga yang beda agama yang bertahun-tahun hidup berdampingan, sampai hati memperkosa muslim yang ada di rumah tetangganya ini. Jadi saudara-saudara, kalau para ulama mengingatkan kita dari kitab suci Al-Quran tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya iman, ini artinya demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sekarang kalau ada orang Islam atau ulama bicara keimanan, bicara tauhid, apalagi membawa nilai-nilai keimanan ke politik, tuduhannya apa? Tidak Pancasilais, anti NKRI, gitu ya. Apalagi anti kebinekaan, radikal, apalagi. Saya jelaskan. Indikator pertama seseorang itu Pancasilais atau tidak, bagaimana pengamalannya terhadap sila yang pertama? Apa sila pertama? Kalau dia sudah meninggalkan sila pertama, maka mudah bagi dia untuk meninggalkan seluruh sila setelahnya. Betul? Betul. Jelas. Indikator seseorang, kalau Anda mau lihat pimpinan partai ini Pancasilais atau tidak, pejabat ini Pancasilais atau tidak, aparat ini TNI atau Polri ini Pancasilais atau tidak, lihat pengamalannya terhadap sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia sudah berani meninggalkan sila pertama, kemungkinan besar dia tinggalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dia sudah meninggalkan sila pertama, kemungkinan besar saking semangat ini karena tidak ada istirahatnya. Terakhir harusnya istirahat semalam, malah nonton Brazil lawan Belgia. Kalah pula Brazil 2-1. Apa urusannya? Sekedar hiburan. Muslimin dan muslimat, mana ayatnya yang benar? Innamal muslimuna ikhwatun atau innamal mu'minuna ikhwatun? Mana yang benar ayatnya? Innamal, ini ayat, ini tema pada hari ini. Lihat, keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, apa ingin apa di sini? Merajut silaturahim, memperkokok ukhuwah dan perjuangan Islam. Tidak mungkin Anda bisa merajut ukhuwah Islamiyah tanpa iman. Never. Karena cuma orang-orang yang ada iman di dalam hatinya yang punya kesiapan untuk berukhuwah Islamiyah. Karenanya innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang sudah meninggalkan sila pertama mustahil bisa menegakkan apa yang namanya persatuan Indonesia ini. Dan negara ini tidak akan bisa kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan tidak akan pernah ada. Dan sekarang sila keempat itu sudah kita khianati. Ini pilkada. Pilkada kita apakah sudah sesuai dengan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Tidak sesuai. Tidak. Ini sudah liberal. Kenapa kita mengkhianati sila keempat? Karena kita sudah mulai abu-abu di sila pertama. Kenapa pemimpin-pemimpin Indonesia sudah mengkhianati sila keempat? Karena pemimpin kita sudah mulai mengkhianati sila pertama. Harus jujur dikatakan itu. Dan ternyata bukan cuma umara, mereka yang menyebut dirinya sebagai ulama pun sudah mulai mengkhianati Islam di Indonesia. Allah Akbar. Ini lagi ribut-ribut. Saya ingin katakan begini. Ini baru pembukaan, Pak. Sudah bangun? Sudah. Ini baru membangunkan dulu, tadi dari tadi masih kelihatannya belum panas. Ada kaidah dulu saya membuatkan begini, supaya umat Islam ini tidak lagi terserang dengan penyakit sekularisme dan liberalisme saat ini. Ya, coba, kerakyatan di Indonesia ini harus dipimpin oleh siapa? Oleh, apa artinya hikmah itu? Al-ilmu nafi wal-amal salih. Tidak mungkin bisa memahami kata hikmah di Indonesia ini. Saya bertanya dengan dosen-dosen divisi POL. Dosen-dosen saya tanya, Pak dosen, Anda mengajarkan tentang sosial politik di Indonesia, tolong jelaskan kepada saya sila keempat, apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan di dalam Pancasila ini? Dalam benak saya, kalau bukan ulama, gak mungkin bisa membuat narasi sila keempat itu. Dan ulama lah yang memperjuangkan yang tadinya sila pertama ditaruh sila terakhir, ulama yang menempatkan sehingga sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak ingin sebutkan, tapi khawatir nanti membawa konflik lagi. Sila ketuhanan tok itu tidak ditaruh di sila pertama. Kenapa saya cerita seperti ini? Rakyat Indonesia hanya boleh dipimpin oleh orang yang berilmu dan jelas track record amal salehnya. Tapi sayangnya, karena kita sudah mulai sekuler dan liberal, mulai musyrik dalam berpolitik, maka yang bisa menjadi pemimpin di Indonesia ini, kalau didukung oleh koalisi partai besar, kalau surveinya walaupun rekayasa tinggi, kalau punya uang banyak, dan kalau didukung oleh media-media mainstream walaupun bohong isinya. Empat berhala politik ini, yang alhamdulillah kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ingin menjalankan agama, walaupun empat ini pernah dimiliki oleh seorang pemimpin di Jakarta, rontok dengan kekuatan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah seluruh otoritas, kekuasaan lapisan langit dan bumi. Takbir. Pembukaan yang kedua. Inilah yang disebut dengan tauhid politik. Tauhid politik, kalau nanti Pak Najib insya Allah menjadi DPD RI, akan membawa nilai Islam yang berkemajuan. Apa bedanya Islam berkemajuan dengan Islam Nusantara? Saya ingin belajar sebelum kemana-mana. Pak Najib sukses kalau Pak Najib nanti jadi DPRD, DPD RI, yang pertama diperjuangkan adalah walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah seluruh otoritas, kekuasaan langit dan bumi. Banyak pak orang menjabat di dunia, di Indonesia ini, tapi cuma boneka yang tidak punya kekuasaan. Apa artinya menjabat tanpa otorite, tanpa otoritas? Akhirnya hanya menjadi boneka proksi luar. Orang Indonesia ini kasihan, hamun bil laili wa hazanun fin nahar, karena terlilit hutang. Kalau Anda satu hari berani menghutang, ingat, berarti berani siap hamun bil lail, duka malamnya, hazanun fin nahar, cemas dan sedih siang harinya. Kenapa? Ghalabahu ad-dain wa qarahu wa awa wa qarahu ar-rijal. Padahal kita harus berdoa itu siang dan malam. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qarahu ar-rijal. Bangsa yang kuat, jika individu-individunya memiliki kekuatan tauhid politik dan meyakini Allah pemilik otoritas seluruh kekuatan langit dan bumi, dan setiap pagi dan petangnya berdoa seperti itu dalam zikir pagi dan sorenya, agar sabar rasanya, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang tidak hamun bil laili wa hazanun fin nahar, karena menjadi bangsa yang dililit hutang, malamnya duka, siangnya cemas, kecuali enggak normal, bahagia terus, ngutang lagi dan mengutang lagi. Ini ada gaya hidup yang enggak jelas. Sehingga kalau enggak salah sekarang ada istilah yang lagi tren. Apa istilahnya? Stunting. Iya. Iya. Apa itu stunting? Gak usah deh kalau gitu, takutnya agak melebar. Begini, Jadi tadi mendoakan Pak Najib, mudah-mudahan ya, kalaupun nanti satu hari Anda menjabat, insya Allah Anda punya otoritas. Jangan seperti mereka yang boneka-boneka gitu. Menjabat tapi tidak punya otoritas. Kesian, kenapa? Terlilit hutang, kemudian di bawah tekanan orang kuat, terutama tekanan kreditor. Yang namanya debitor kuat atau lemah di hadapan kreditor? Lemah. Islam rumusannya begini, kata apapun yang dilekatkan dengan Islam setelahnya, jika itu untuk menyifati Islam, kemungkinan besar mereduksi mana Islam itu sendiri. Saya juga gak paham yang saya katakan ini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Terus. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Ketika Muhammadiyah membawa jargon Islam berkemajuan, artinya ingin memfokuskan gitu ya gerakannya, Islam yang stagnan ini harus maju, jangan mundur. Kira-kira makna lugotannya seperti itu, lugawinya. Sebetulnya kalau kita berbicara Islam otomatis berkemajuan sebetulnya. Tidak perlu lagi ditambah kata. Sebab kalau salah paham ini bisa mereduksi makna Islam. Bisa mengurangi makna Islam itu sendiri. Sebab kalau dikatakan Islam berarti tidak maju. Ini salah sebetulnya. Sebab di dalam kata Islam sudah terkandung makna maju, berkemajuan. Tapi ini maksudnya barangkali fokus, memfokuskan. Jadi kalau sampai ada program-program atas nama kemajuan membawa pada kemunduran, itu sudah berarti mereduksi Islam itu sendiri. Dan biasanya sekularisme dan liberalisme itu yang membuat tokoh-tokoh kita ini bukannya memajukan Islam, malah memundurkan Islam. Apa ya contohnya? Kalau kita mau otokritik terhadap diri kita sendiri, anak saya periksa satu hari mau ujian di Muhammadiyah di SMP. Saya lihat tafsir kulia ayuhal kafirun, jadi ada bukunya. Saya sarapan pagi sama anak saya, dan sebagai seorang ayah saya bertanggung jawab terhadap akidah anak saya, dan saya sekolahkan anak saya di Muhammadiyah. Demi Allah, kalau untuk supaya cerdas secara sains, secara teknologi, mungkin saya gak sekolahkan di Muhammadiyah. Tapi karena di Muhammadiyah ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada Islam yang hendak dimajukan, saya taruh anak saya. Padahal yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat adalah saya sebagai ayahnya, bukan gurunya. Untuk itu saya harus mengontrol pelajaran dan mata pelajaran anak saya. Qadarullah, sambil sarapan saya buka hari itu kuliah ayuhal kafir. Orang Indonesia kalau sudah membaca surat Al-Kafirun, kira-kira banyak takutnya atau banyak senangnya? Kata Pak Polisi, banyak takutnya. Ustaz, jangan kafir-kafirkan orang lain. Loh, yang saya kafirkan orang kafir, apa salahnya? Ganti saja non-muslim, enggak ada ayatnya. Qul ya ayyuha ghairil muslimin. Ada enggak ayatnya begitu? Ada anjing lewat. Saya bilang, asu. Bahasa Betawinya anjing loh, kira-kira gitu. Salah gak saya? Kecuali dia babi, saya bilang anjing mungkin lebih terhormat. Mungkin, saya juga tidak tahu siapa yang lebih terhormat di antara keduanya. Tapi terus terang saya sempat shock ketika tema ini langsung loncat. Al-Kafirunnya tidak dijelaskan, langsung toleransi di bawahnya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi saya tidak, bukanlah tipe orang yang suka mendamprat peristiwa. Saya panggil anak saya. Nah, ujian sekolah terkadang hanya untuk menyenangkan guru, tapi belum tentu lulus di guru, lulus di hadapan Allah dan Rasulnya. Walaupun kamu sekolah di Muhammadiyah, saya bapakmu, kepala sekolahmu yang pertama, dan saya akan ditanya oleh Allah tentang akidahmu. Duduk, terlambat gak apa-apa sedikit, yang penting bapak jelaskan kepada kamu tentang apa itu kuliah ayyuhal kafirun, sampai kemudian lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai lompat kamu sehingga tidak membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, sehingga kamu sebagai anak muda, sebagai remaja, takut ingkarul munkar. Karena memang beramar ma'ruf resikonya lebih kecil ketimbang bernahi munkar. Padahal kalau tidak ingkarul munkar, tidak mungkin ada yang namanya tatanan sosial yang damai itu. Saudara-saudara, kembali lagi. Ini tentang Islam Nusantara belakangan ini. Saya sedang tidak berbicara di sini masalah NU atau Muhammadiyah. Barangkali beredar video-video seputar itu semua. Kalau Nusantara itu berarti adalah memfokuskan bagaimana cara berislam orang Indonesia yang selama ini agak berbeda dengan karakter Arab, yang suka bergotong royong, yang suka santun, tapi tidak untuk menyudutkan Arab. Sebab mereka tidak akan pernah bisa membenci Arab, apalagi mengatakan bahwa agama Islam Nusantara itu lebih baik daripada Islam orang Arab. Wah, ini pelecehan ini. Ya, bahkan ada yang suruh ganti saja Islam itu bahasa Arab, ganti saja ke bahasa Nusantara yang artinya selamat. Jadi selamat. Kalau Anda tidak suka pada orang Arab, sebab Islam itu bahasa apa? Kalau ke Indonesia jadi bahasa apa? Damai, bahasa Jawanya ya selamat aja. Jadi ganti menjadi selamat Nusantara. Saudara-saudara, kenapa saya cerita ini? Saya sedang menceritakan bagaimana umat Islam dipecah belah dan bagaimana caranya kita harus kembali bersatu. Siap? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lembab bunganya, serta buahnya, walaupun hidup, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jangan pakai mic. Ya, suaranya sember pakai mic loh. Walaupun hidup, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup, dari awal ya. Sepohon kayu, lebat bunga, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau Walaupun sholat tapi tak jamaah, lagi solehah namanya. Ini sekedar selingan. Baik, sekarang saya masuk. Saya melihat apa yang sedang memecah belah umat Islam di Indonesia belakangan ini. Setidaknya saya menyoroti pada dua kategori besar. Satu adalah komunikasi media sosial. Yang kedua, perbedaan pilihan politik. Betul? Ini saya ingin agar kita lebih aplikatif, lebih kekinian, supaya kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Ini buat bapak-bapak sekalian yang belum update. Bapak-bapak tahu aplikasi TikTok? Bingung bapak-bapak apa itu TikTok. Anak-anak kita ini punya komunikasinya sendiri, Pak, yang bapak-bapak tidak akan pernah bisa memahaminya. Saya pernah diprotes oleh anak saya, Pak. Abi ini gak sopan. Nah loh, anak saya yang SMP kelas 2 ini kemudian berkata seperti kepada saya, kenapa gak sopan, Nak? Itu Abi banyak followernya di Instagram, ya, tapi gak follow siapapun. Follower saya kan 700 ribu lebih. Gitu kan? Karena saya tidak paham bagaimana cara beretika sosial di dunia medsos. Saya tidak paham. Maksud kamu, Nak? Ya itu Abi gak paham tuh. Gak sopan. Followernya banyak tapi tidak satu pun di follow. Lalu apa salahnya? Kalau menurut kalian kira-kira sombong gak saya? Sombong gak? Sombong gak, Nak? Iya. Iya tuh, kita gak paham. Kalau saya sudah melakukan, saya tidak paham, udahlah supaya dia dia biasa saja deh, saya follow gitu. Akhirnya saya follow dua, anak saya sendiri gitu. Untuk meredam supaya saya tidak dituduh sebagai. Tapi begini, Pak, saya mencerita juga pada ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita bergaul di sekolah dulu, lalu ada teman yang akhlaknya kurang baik, kita bisa datangi sekolahnya kan, lalu kita tegur sekolahnya, lalu kita datangi gurunya, dan anak ini dididik, ini anaknya siapa. Tapi di media sosial tidak bisa lah. Ya, ada video anak SMU di barat, perempuan main sepak bola sambil telanjang bulat. Ya, itu anak kita bisa nonton di sini kapan saja dan orang tuanya tidak tahu. Di media sosial ini anak-anak kita bisa bergaul dengan orang yang paling kotor perilakunya, bisa telanjang sesuka-sukanya, dan orang yang paling jahat perkataannya. Lihat komunikasi sekarang ini, kesantunan terhadap ulama, cara orang curhat, dan media sosial belakangan ini, wal'iyadzubillah. Ini mungkin bapak-bapak yang kurang gaul tidak terlalu paham tentang kampret dan cebong. Ya, mana mungkin Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang kuat, kalau satu sama lain saling membinatangkan, padahal memberikan lakop-lakop atau gelaran-gelaran yang buruk pada saudara tidak boleh. Apalagi di sana manggil kampret, di sini panggil cebok. Dua-duanya binatang atau manusia itu? Binatang. Siapa yang rugi kalau komunikasi seperti ini? Ya kita sendiri. Belum lagi framing-framing. Ini framing ini apa ya? Ada kelompok-kelompok juga kalau berdakwahnya tuh dakwah framing, dicari hadis-hadis yang sesuai dengan selera dia, sesuai dengan kelompoknya, padahal ada hadis-hadis lain yang belum dia tahu, dia framing. Sehingga gampang mengkafirkan orang lain atau membid'ahkan orang lain gara-gara framing. Rasulullah SAW atas nama Nabi SAW, tapi pada sisi yang hanya yang dia suka. Padahal ada etikanya. Ada etikanya. Jadi misalnya, ini kalau saya angkat kaidahnya kan, ada sifatus sholatin Nabi. Ini yang dibuat oleh Albani misalnya. Bagus, tadi sahih. Dan Albani menjelaskan mana yang dhaif, mana yang maudhu. Sementara Imam Nawawi yang juga mensyarah Sahih Muslim punya sifat sholatun Nabi yang digambarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab fikihnya Syarah Muhadzab itu, Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu. Tentu ada perbedaan-perbedaan di sini. Kunut, tidak kunut. Orang Muhammadiyah letakkan tangannya di lamongan ini di atas besarnya atau di atas dadanya? Hah? Udahlah yang salah yang gak sholat gitu, apalagi gak jamaah tuh. Malas jamaah. Ini semua ada dalilnya. Bagaimana etika berbeda? Kalau yang satu ada dalilnya dan kuat, yang satu juga ada dalilnya dan kuat, maka kedua-duanya benar. Saling menghargailah, sebab seseorang itu yang penting beramal sesuai dengan dalil, betul? Jadi kalau nanti ada amal yang berbeda di antara kita dan masing-masing punya dalilnya, Muhammadiyah di Lamongan ini menggerakkan jarinya di awal tahiyat atau ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang di awal, ada yang ketika membaca syahadat. Terus telunjuknya diam saja atau digerak-gerakkan, mana yang dipakai? Ustaz, saya terganggu, kenapa digoyang-goyang? Mata lu yang salah. Ini kejadian di masjid dekat tetangga saya ini. Ponakan yang kemudian baru tobat, baru hijrah, ya, berguru dengan seseorang yang pokoknya selalu berdasarkan dalil. Nah, yang kebetulan ketua DKM-nya pamannya sendiri ketua partai ranting, yang kalau ke masjid pakai baju warna partainya. Satu hari keponakan yang baru belajar hadis ini kemudian menempelkan kelingkingnya ke kelingking kaki pamannya. Pamannya geli, digeser dikit, ponakan tempel lagi, paman tarik lagi, ponakan corong lagi, paman kesel diinjak sekalian kakinya. Akhirnya polsek datang ke masjid. Ini apa-apa? Lihat ya, etika berbeda. Kalau sesama muslim dalam amal, yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalil, sama dalilnya, maka dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau berbeda pendapat, satu tidak ada dalil, yang satu lagi tidak ada dalilnya, saling menghargailah. Kemungkinan besar pendapat saudara kita benar, mungkin juga pendapat kita yang salah. Mungkin pendapat saudara kita ada salahnya, pendapat kita juga mungkin ada, atau mungkin juga sebaliknya. Sudah, damailah. Kecuali yang ketiga, yang satu tidak ada dalilnya, yang satu ada dalilnya. Maka yang tidak ada dalilnya ikut kepada yang ada dalilnya. Sama-sama ada dalilnya, tapi yang satu kuat, yang satu lemah, maka si lemah ikut kepada yang. Sudah jelas? Itu etika berbeda. Insya Allah. Karena tidak mungkin tidak berbeda. Karena nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu juga belum banyak, yang mungkin masih bisa satu. Tapi dengan berkembangnya dan perbedaan tradisi suku dan bangsa, pasti ada khilafnya. Pasti ada. Dan khilaf-khilaf yang dihadapi dengan hati yang lapang, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk nih. Apa yang menyebabkan khilafnya di antara kita belakangan ini adalah soal media sosial ini. Nah, soal media sosial, saya ingin tempatkan dulu posisinya agar tepat. Hoax, apa itu hoax? Coba anakku sekalian, persis kamu yang di depan mic ini, kamu berdiri. Berdiri, iya. Ya, si cantik maju lagi dikit. Begini ke depan mic. Hoax atau hoax, menurut kamu apa itu? Mic-nya nyalakan. Apa? Iya, berita bohong. Hoax gitu ya. Apa lawan kata hoax? Berita benar, kan gitu ya? Bagus kalau pintar kan. Pantas cantik. Kalau dipuji bilang apa? Tidak. Walillahilham. Ya? Supaya gak kena santet. Duduk. Karena ilmunya belum sampai jadi dianggap bercanda. Lanjut ya. Informasi yang tidak sesuai dengan fakta realitanya disebut hoax. Jelas. Lawan katanya adalah ilmu. Apa itu ilmu? Pengetahuan yang sesuai dengan fakta dan realitasnya. Di atas 65% kira-kira penelitiannya, yang kita anggap informasi di media sosial itu semuanya hoax itu. Bahkan apa yang kita anggap benar itu muatan hoaxnya juga, kalau kita kurang-kurang ilmu ini berbahaya. Coba contoh Pak, ini buat Bapak sama Ibu-ibu. Ada bom kampung Melayu ya di Jakarta, pernah dengar peristiwa itu? Hari ini saya nonton TV mainstream live dari kampung Melayu. Anak saya lihat handphone, ya, baca lewat internet dan YouTube. Kira-kira informasi mana yang lebih cepat dan banyak diterima? Saya yang nonton TV dan medianya live atau yang lewat internet? Saya pikir saat itu sayalah yang paling depan mendapatkan informasi. Ya. Ternyata informasi yang saya dapat lewat TV sudah disaring. Narasinya sudah pula disaring. Opininya sudah digiring oleh kepentingan TV itu. Karena TV itu diminta untuk menggiring teroris adalah Islam. Dan harus dicari barang buktinya, apalagi kalau ketemu buku jihad, wah itulah barang bukti yang paling valid. Ini, mudah-mudahan tidak ada lagi itu. Kalau kemarin sempat barang bukti, apa dah? Quran barang buktinya. Gawat sudah. Seandainya buku jihad adalah barang bukti, semua ulama pasti teroris semua. Karena di rumahnya pasti ada. Pasti ada bab jihad itu di fikihnya itu. Sebab jihad dilihat dari kacamata terorisme, terorisme untuk kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya pasti merugikan dia. Dengar wawancara Putin dengan wartawan CNN belakangan ini, ketika ditanya resah nggak Rusia karena pertumbuhan Islam yang 15% sekarang kemudian mulai bagus dan Putin membangun masjid di Mosul. Putin bilang walaupun dia bantai masyarakat Muslim di Suriah, apa yang perlu dicurigai dari umat Islam? Umat Islam selama ini baik-baik aja di Mosul, tidak ada masalah. Kan yang menciptakan isu terorisme itu kan Amerika. Dan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan menuduh Muslim sebagai teroris, ya orang-orang yang punya kepentingan dan bisnis, ada proyek di sini. Bla bla bla bla, cerita akhir. Tapi saya mau cerita begini. Islam itu agama yang damai, betul? Siapa yang bisa menyanyikan lagu Dinus Salam di antara kalian? Dinus Salamnya Sabian, siapa yang bisa? sekilas. Hah? Ada nggak? Ini organ bisa mainin nggak? Lagu di Nusalam. Nggak bisa? Oke deh. Sudah. Lanjut. Supaya umat Islam tidak faham, tidak salah paham terhadap Islamnya dan tidak mau dipecah belah, ya, saling tuduh satu sama lain. Tahu dulu akar persoalan. Istilah terorisme ini pasca 9/11, pemboman dua gedung kembar, dan ini ada rekayasanya. Dan selalu dicari nabinya untuk menjatakan bahwa Islam itu adalah, enggak usah gelisah. Setelah saya keliling dunia semampu yang bisa saya kelilingi dan saya kemudian mencermati Islam, tidak ada sebuah kekuatan baru yang memiliki ideologi paling kuat dan berpotensi untuk menjadi kekuatan baru di muka bumi selain Islam. Semua kekuatan-kekuatan ideologi di muka bumi rapuh semuanya. Dan ingat, tidak ada yang bisa membawa bendera perdamaian di muka bumi sekuat Islam. Insya Allah. Dan ini abadnya Islam dan tidak bisa dihindari. Pasca perang dingin Uni Soviet hancur, Amerika tidak akan bisa menguasai dunia sebelum bisa menghancurkan Islam dan sebelum bisa mencari musuh bersama, common enemy, untuk kepentingan-kepentingannya. Tetapi insya Allah Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampai hari ini perkembangan Islam di Amerika Serikat dan perkembangan di Eropa tidak bisa dibantu lagi. Tapi semangat, semangat. Begini maksud saya, jangan mau dipancing, terutama dalam bahasa media sosial, dan jangan mau dipecah belah, dan jangan suka mengkonsumsi hoax. Terbiasalah mengkonsumsi ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan didasari oleh fakta dan realita. Jangan terlibat. Saya tidak akan pernah sampai hati menyebarkan, apalagi sekarang ini yang kedua, yang menyebabkan kita ini pecah belah adalah karena berbeda pilihan politik. Apalagi belakangan ada isu TGB. Wah, ini umat kacau. Ini barangkali sebuah proses pendewasaan. Saudara-saudara, begini dulu, saya ingin dudukan masalah. Jangan cepat menuduh saudara-saudara muslim kita yang di partai non-partai Islam atau non-partai berbasis Islam itu kemudian kafir semuanya atau jahat semuanya. Betul? Alhamdulillah, Kepolisian Republik Indonesia di Pilkada 2018 ini, dengan semua kekurangannya, di mata saya yang saya lihat, lillahi ta'ala, dan saya tidak punya kepentingan, telah bekerja secara netral dan profesional. Ya, mungkin kasus yang agak sedikit kaitannya ke kepolisian, tapi itu bukan urusan Polri. Bukan urusan Polri adalah masalah PLT Jawa Barat. Itu bukan urusan Polri, itu urusan Kemendagri dan politik. Atau ada kasus kemudian penembakan di Papua. Tapi secara garis besar saya ingin katakan, ini kan masyarakat muslim sering salah paham juga dengan Pak Polisi. Iya. Waduh, kalau sudah berbahasa media sosial. Padahal saya lihat beberapa Kapolda dan Kapolres luar biasa sholatnya, ibadahnya. Bahkan sekarang sudah banyak polisi-polisi nekat mengundang saya tabligh akbar di Polres. Dan saya lihat ternyata ibadah mereka, akhlak mereka jauh lebih baik dari saya. Ini saya ingin katakan begini. Begitu juga di TNI. Ibu, sekarang ini di Indonesia sulit cari one TNI, cari polwan yang tidak berhijab. Rata-rata sudah berhijab semua. Alhamdulillah. Jelas. Ini saya dudukkan dulu masalahnya ini. Jangan mau dipecah belah antara rakyat dengan aparat TNI dan Polri. Supaya TNI juga tidak dipecah belah dengan Polri. Begitu juga kita umat Islam, jangan mau dipecah belah, saling serang. Partai-partai Islam dan yang berbasis Islam, ada juga gak oknum-oknumnya yang liberal, yang sekuler, yang bermasalah itu? Ada gak? Jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan politik begini? Sederhana saja sebetulnya. Insya Allah, umat Islam sebagai stakeholder terbesar bangsa ini akan menjadi yang terdepan dan terkuat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat ini. Dan ulama yang terdepan menyiapkan lehernya untuk NKRI ini. Selama kita tidak mau dipecah belah antar muslim, kalau ada perbedaan politik di antara kita, satu Gus Ipul, satu lagi Khofifah, tetap masih bisa besanan enggak? Masih bisa? Masih bisa satu masjid enggak? Takbir. Oke, pilkada sudah selesai. Lamongan aman? Allahu Akbar. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdamai dalam perbedaan. Wazkuru nikmatallah alaikum. Ini kalau bukan nikmat Allah, ada yang berkepentingan memecah Jawa Timur. Ada. Ada yang berkepentingan untuk memecah belah Indonesia. Islam diadu domba satu sama lain. Siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Siap menerima perbedaan? Ya. Tapi begini, secara politik memang ada yang takut dengan muslimin di Indonesia. Sederhana saja teorinya kenapa dia takut. Dalam demokrasi, di sistem demokrasi ini, yang banyaklah yang menang. Betul gak? Yang banyak ya. Sekarang dari sisi lintas iman, lintas agama, agama apa yang paling besar? Islam. Jadi bagaimana cara mengalahkan Islam? Keluarkan umat Islam dari agamanya dalam berpolitik. Kalah dia. Mau? Mau? Kalau ingin mengalahkan umat Islam, gampang secara politik. Keluarkan umat Islam dari agamanya dalam berpolitik. Itu apa sih? Dan bisa gak dipisahkan dari agama? Politik itu adalah soal mencari pemimpin. Misalnya, ya, yang paling tinggi lah, kalau kita katakan politik adalah kekuasaan misalnya, kan politik itu sebetulnya adalah sebuah kontrak sosial dan kontrak politik. Negara menjadi sebuah negara itu bermula dari sebuah kontrak-kontrak sosial. Betul? Terlalu tinggi, langsung begini saja. Ini saya cerahkan dulu supaya punya gambaran utuh. Saya mau bicara, yang banyaklah yang menang dalam dunia demokrasi. Caranya supaya umat Islam kalah, suruh tinggalkan agamanya dalam memilih pemimpin. Tinggalkan agamanya dalam bermusyawarah. Tinggalkan agamanya dalam perwakilan. Gitu kira-kira. Tinggalkan agamanya dalam menyusun undang-undang. Tinggalkan agamanya dalam membuat peraturan. Ini sudah dilakukan apa tidak? Sudah kan? Sehingga ada yang mengatakan, jangan campur adukan agama dengan loh. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPRI itu Islam atau bukan? Sebuah organisasi di dalam Islam dikatakan Islami kalau ada syura, majelis syura. Makanya dirontokkan peran-peran MPRI itu. Dirontokkan peran-peran perwakilan di Indonesia ini agar umat Islam kalah. Agar umat Islam kalah. Dan ada yang terbaru, isu terbaru, bagaimana cara mengalahkan umat Islam adalah dengan istilah baru yang namanya janganlah berpolitik identitas. Kalau ada istilah politik identitas, artinya apa? jangan berpolitik berdasarkan agama. Maksudnya di sini agama apa? Islam. Saya mau kasih contoh ya. Sumatera Utara di pilkada ini dituduh melakukan politik identitas. Ya, saya berbicara ini karena kemarin kan ada spanduk beredar di Facebook. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz siapa lagi satu lagi itu tidak boleh datang ke Medan ya, karena dianggap orang luar, jangan campur, ikut campur begitu kan. Padahal Ustadz Abdul Somad itu batubara, sementara Jarot itu orang Blitar misalnya. Ini kasus saja. Oke, Anda bilang tadi di Sumatera Utara umat Islam melakukan politik identitas. Baik, kita buka data. Semua wilayah Kristen di Sumatera Utara memenangkan pasangan Jos Jarot. Tidak disebut sebagai politik. Tapi kalau umat Islam memilih pemimpinnya berdasarkan Islam dianggap, hati-hati dengan istilah ini. Ini sudah mulai didialogkan, bahkan dipilih tokoh-tokoh muslim yang sekuler dan liberal, dan dipilih yang mewakili ormas besar supaya dianggap legitimate, agar umat Islam meninggalkan agamanya dalam memilih pemimpin, agar umat Islam meninggalkan agamanya dalam menentukan undang-undang, agar umat Islam meninggalkan agamanya dalam bersosial. Rusak gak kalau kayak begini? Tapi mereka gak mungkin dong bilang jangan pakai Islam. Kalau dia bilang jangan pakai Islam, umat Islam pasti marah. Ada bahasa yang elegan, jangan berpolitik identitas. Gitu biasanya. Saudara-saudara, begini, saya ingin fahamkan, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, Indonesia menjadi bangsa yang besar, saran saya, di tengah pertarungan politik 2018 dan 2019 ini, janganlah pakai teori menang dan kalah. Bahwa nanti pada akhirnya ada yang menang dan ada yang kalah, bukan itu yang menjadi tujuan. Harusnya adalah win-win solution. Sekali lagi saya katakan, negara Indonesia ini menjadi negara itu bermula dari sebuah kontrak-kontrak sosial di antara kita. Dulu antara Islamis dengan nasionalis perseteruannya sangat dahsyat. Walaupun pada akhirnya Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno, tapi Soekarno pada akhirnya menjelang meninggalnya minta disolatkan oleh Buya Hamka dalam salat jenazah. Buya Hamka tetap legowo. Jelas ya? Nah, persoalannya adalah sejauh mana kita berdewasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan politik dan pribadi kita. Saya mau nanya sama orang partai, kira-kira orang-orang partai di Indonesia ini mementingkan partainya atau Indonesianya? Jangan menuduh lah. Saya mau tanya sekali lagi, dalam memilih calon presiden nih, para orang partai ini, pimpinan partai, mementingkan Indonesia atau mementingkan partainya? Karena ini akan didengar ke seluruh Indonesia. Saya berbicaranya di Masjid Al-Azhar di Lamongan, tapi isunya sampai ke seluruh dunia, apalagi ini streaming. Saya berdiri di sini punya kewajiban. Insya Allah ke depan, saudara-saudara, di tengah caruk maruknya dunia Arab, hancur leburnya negeri 1001 malam Irak, dan hari ini Suriah bukan cuma hancur, hari ini ribuan pengungsi dari Daraa dalam kondisi kelaparan dan kehausan di padang pasir, muslimin semua, Arab, bahkan kehilangan identitas kearabannya. Dulu masih ada namanya pan-arabisme, sekarang tidak ada lagi, irqiyah, qaumiyah, sudah kesukuan, tidak lagi kearaban. andai orang Arab ini bersatu, kalaupun memang konflik di Palestina itu adalah antara Arab sama Israel, banyakan mana Arab sama Israel? Harusnya menang siapa? Tapi kenapa? Mereka bahkan nasionalisme pan-Arabisme saja sudah tidak ada. Pecah belah sudah di antara mereka. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takdirnya seperti ini? Saudara-saudara, lihat Palestina saat ini, Baitul Maqdis sangat berharap pada Indonesia. Pasca gerakan besar kita lakukan di Monas, dunia mendengar tidak pernah ada al-masirah atau aksi membela Palestina oleh rakyat atas kehendak rakyat di dunia ini sebesar Indonesia. Saya mau bertanya, Anda yang tidak membela Baitul Maqdis itu apa yang ada di benak Anda? Melihat Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, tanah suci kita yang tidak bisa kita bedakan antara Baitul Maqdis, Mekah dan Madinah. Kalau Mekah dan Madinah disetakan, Anda marah atau tidak? Sekarang Baitul Maqdis disetakan, marah atau tidak? Saya nggak tahu marah atau tidak, tapi nggak kedengaran suaranya. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa benih-benih radikalisme di Indonesia adalah karena mereka sudah berpikir ingin membebaskan Palestina. Otak siapa yang berpikir seperti ini? Congor siapa ini? Kalau ada orang Indonesia berbicara seperti itu, berarti dia sudah mengkhianati undang-undang dasar bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena kalau ada orang Indonesia berbicara seperti itu, mengkhianati konferensi Asia Afrika yang pertama tahun 1955 di Bandung, yang salah satu proyeknya adalah pembebasan. Tapi orang Lamongan, andai Anda tidak ikut memikirkan Baitul Maqdis, Anda tidur, Palestina khususnya Baitul Maqdis pasti merdeka, seterang matahari akan terbit lagi besok hari. Karena Allah yang janjikan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْوُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَكْبِيرًا. Satu hari nanti, wahai orang-orang Israel, kalau kamu sudah aku kasih kebaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, aku kasih kamu nikmat, aku kasih kamu kekuatan, aku kasih kamu senjata, aku kasih kamu pendukung, tapi kamu berbuat jahat, wa in asatum falaha, kamu harus tanggung akibatnya. Wahai Israel, waktu kita demo di Jakarta menentang Amerika agar jangan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, karena saya mengingatkan agar orang-orang Amerika jangan mengikuti Zionis Yahudi itu yang akan dikubur hidup-hidup di tanah saya. Kalau sampai tentara Amerika juga datang, insya Allah Baitul Maqdis cukup untuk mengubur semua tentara Amerika di sana. Saya sayang sama mereka. Kenapa saya katakan sayang sama mereka? Arwahnya para nabi dan rasul itu mati atau tidak? Arwahnya para nabi dan rasul itu masih hidup atau tidak? Ratusan para nabi dan rasul dimakamkan di Baitul Maqdis. Mereka ada nggak di situ? Mereka tahu nggak peristiwa itu? Anda yang tidak ikut berjuang membebaskan Baitul Maqdis, Anda tidak akan mendapatkan dan tidak dikenal oleh para nabi dan rasul dalam arwahnya. Mau dikenal oleh arwah para nabi dan rasul? Al-arwahu junudun mujannadah. Tapi alhamdulillah, seluruh dunia sekarang berharap ternyata muslim terbesar di dunia mulai bergeliat, mulai bangkit kepada Indonesia. Mereka siap untuk bangkit lagi dan memperjuangkan kebebasan Baitul Maqdis itu. Allahu Akbar. Terus terang, saya berinteraksi dengan ulama-ulama di dunia, ya, bahkan ulama-ulama Arab. Kemarin kita buat yang namanya Multaqa'at Duali, pertemuan ulama dunia, karena mereka sangat berharap sangat berat. Saudara-saudara, coba lihat. Coba lihat. Kira-kira Muhammadiyah di Lamongan berapa jumlah anggotanya? Tiga apa? Tiga aja. PWM, PDM, dan PCM. Insya Allah, tapi yang terkuat insya Allah. Nah, saya mau bilang begini. Umat Islam di Indonesia kira-kira dengan 88% ada sekitar 220 juta. Kalau 1 juta aja umat Islam menyumbang 100 ribu sekali saja. Sekali saja, kalau saya minta 100 ribu rupiah untuk pembebasan Baitul Maqdis, berat atau tidak? Ya. Sebulan sekali atau sekali saja seumur hidup, berat atau tidak? Ya. Tahu nggak, 100 ribu kali 1 juta orang itu sudah 7 juta dolar. 100 miliar. Itu baru dari sisi angka. Terlalu mudah bagi kita sebetulnya. Nggak usah minta 200 juta, 1 juta orang saja. Ini sangat-sangat pesimistik. Tapi jika itu kita lakukan dan kita bergerak, insya Allah akan ada perubahan-perubahan besar di sana. Makanya sangat ditakutkan Indonesia ini bergerak. Sangat ditakutkan Indonesia bangkit. Sebab Indonesia sekarang adalah raksasa yang selama ini tidur dan sekarang mulai bangkit. Tapi 1 lawan 10. Nah, mulai ada pendekar kalau dingin langsung panas nih. Walaupun jenggotnya sudah putih, ya, semangatnya masih hitam. Abahu ini sudah meninggalkan dunia hitam, masuk ke dunia putih. Baik. Sekarang di penghujung acara ini, sampai jam berapa rencana? Nah, saya mau tanya ibu-ibu. Terus ibu? Lagi? Anda puas, saya lemas. Relax dulu. Ini minumnya nggak datang lagi, mesti datang lagi. Sama. Tambah bensin dulu sedikit. Sebentar sih, anu kursi ya, biar kursi. Baik, tadi saya sedang bercerita bahwa saudara-saudara kita di beda partai, saudara-saudara muslim kita ada yang menjadi eksekutif, ya, ada yang menjadi legislatif, ada yang menjadi yudikatif. Dan kita sebagai rakyat di Indonesia ini, dahulukanlah kepentingan bangsa. Tapi jangan kemudian meninggalkan agama kita. Setuju? Intinya itu yang saya katakan. Kita bangun bangsa yang berdaulat ini, tapi jangan korbankan Islam kita. Sebab Indonesia ini kalau kita lihat, tidak ada yang bisa melaksanakan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima kalau dia tidak berpegang pada Islam. Insya Allah, karena orang Islam berpegang pada sila pertama, tidak mungkin mengkhianati sila kedua. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil. Apa artinya itu? Adil, apa artinya adil? Manusia Indonesia itu adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba, celana dalam taruh di luar. Adil apa zalim? Zalim tapi namanya Superman. Padahal kan harusnya namanya stupid. Oke. Kalau ada manusia celana dalamnya di luar, stupid atau super? Stupid man atau Superman? Dia Superman tapi stupid man. Sudah sembuh nih otaknya berarti ya. Kalau ada perempuan pakai BH di luar, zalim atau adil? Zalim atau adil? Saya ingin kasih berita gembira pada umat Islam di Indonesia. Saya jalan-jalan ke Turki, ya, terus cari hijab syar'i. yang besar-besar nih seperti anak-anak ini kan cantik nih, ya. Tapi ibu-ibu sekarang ingin seperti itu juga, cuma supaya nutupin perut agak beda memang. Kalau gadis-gadis ini pakai hijab syar'i memang syar'i, tapi kalau ibu-ibu agak beda, caranya panjang karena bisa nutupin. Itu bedanya nonton TV tahun 90 dengan nonton TV tahun 2018. Tahun 90 kalau kita nonton TV, TV-nya gendut tabungnya, orangnya kurus. Tapi 2018 TV-nya kurus, orangnya gendut. TV dulu kan gendut-gendut ya. Kalau sekarang penontonnya yang udah mulai gendut lagi. Baik, sederhananya begini. Saya jalan ke Turki, enggak ada yang jilbab seperti ini dijual. Tidak ada. Saya keliling toko. Sampai dia bingung, kenapa Anda cari jilbab segitu besar? Ini Turki ini saling besar, paling besar di seluruh dunia. Oh, rupanya dia belum update yang namanya pakaian syar'i. Sekarang di seluruh dunia, insya Allah Indonesia lah yang paling bagus fashion. Jadi nanti saya mau ke Turki lagi, jangan minta oleh-oleh maksudnya. Karena di sana tidak dijual. Unik Indonesia ini, Pak. Ya. Kalau saya bilang unik berarti bukan Islam Nusantara. Syar'i ya. Ya. Baik. Bagaimana Ustaz supaya kita semakin kuat persatuan kita ini? Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Terus wa la tafarraqu, gitu ya. Terus wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Terus فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا فأنقذكم منها. لعلكم تهتدون. Saya ambil dua kaidah. Wa'tasimu wa la tafarraqu. Apa artinya wa'tasimu? Beri'tisamlah. Jadi at-tamassuk, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Apa yang disebut tali Allah di sini? Agama Allah. Apa yang disebut dengan agama Allah di sini? Aturan-aturannya. Apa yang disebut dengan aturannya? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Semuanya berpeganglah. Coba tadi lagunya. Allah Rabbi Tuhanku. Islam Muhammad junjunganku. Islam Muhammadiyah gerakanku. Lihat. Ini Marx ini luar biasa sebetulnya. Secara runut kita dari masyarakat Muhammadiyah, anggota persyarikatan ini, menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, Muhammad sebagai junjungannya, Islam sebagai din way of life-nya, dan Muhammadiyah sebagai garis gerakannya. Saya bangga menjadi bagian Muhammadiyah di Indonesia. Apa yang saya katakan dengan kaitan dengan wa'tasimu? Alhamdulillah wa syukurillah. Ini nih, pejabat-pejabat PWM, PDM tidak bisa memperkaya diri dengan jabatannya, betul gak? Betul. Tidak ada jalan bagi mereka untuk memperkaya diri di sini. karena mereka memang berkiprah untuk mengembangkan dakwah Islam lewat pergerakan Muhammadiyah, mengorbankan apa yang dia milikinya. Kemarin saya jenguk salah satu tokoh Muhammadiyah di bidang kesehatan yang sedang sakit di rumah sakit Islam, adalah Dr. Sanusi Tambunan. Memang rumah sakit Islam pertama didirikan itu di Yogyakarta, ada PKI. Tapi yang besar dan terkenal itu di Jakarta, di Cempaka Putih. Yang dari situ kemudian alhamdulillah hari ini rumah sakit Muhammadiyah secara vertikal lebih banyak daripada rumah sakit yang negara. Dengan 10 fakultas kedokteran yang melahirkan lebih 1000 dokter setiap tahunnya. Ini yang Allah rezekikan dalam gerakan kita yang bersifat kemanusiaan ini, di Muhammadiyah ini. Apa yang saya katakan adalah bahwa selama kita terus bersatu dan berpegang kepada tali Allah dalam gerakan dakwah Muhammadiyah, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada marbot-marbot imam-imam masjid Muhammadiyah yang dibayar oleh partai politik untuk memilih dia. Dan hari ini dan sampai hari ini belum ada pengurus Muhammadiyah insya Allah yang mau menggadaikan akidahnya, mau menggadaikan organisasinya demi kepentingan politik sesaat. Pengurus Muhammadiyah tidak mau maju-majukan proposal untuk kemudian menggadaikan organisasinya, betul? Tapi wa'tasimu bihablillah, selama Muhammadiyah berada dalam independensi seperti ini, berpegang pada akidahnya, tidak melacur dengan agamanya untuk kepentingan keduniaan sementara, insya Allah Muhammadiyah akan menjadi pilar tegaknya Islam di Indonesia. Dan saya menjadi saksi, alhamdulillah tidak diombang-ambingkan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, terus berjalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Siap terus bersatu dalam dakwah seperti ini, siap terus bersatu bersama pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Jelas sekali, insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar selama kita mau beri'tisam kepada agama Allah dan pengabdian kita di sini untuk kepentingan agama dan bangsa kita. Itu baru dari sisi kesehatan, belum lagi dari sisi pendidikan. Sebuah negara kalau sudah sehat badannya, sehat jiwanya, kemudian tinggi pendidikannya, maju bangsa ini dan Muhammadiyah telah bergerak dalam bidang dan terutama dua bidang yang strategis ini. Tapi tinggal terus kita jaga konsistensi kita ini untuk membangun bangsa. Insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang besar ke depan. Wala tafarraqu. Biasanya yang memecah belah kita itu kalau sudah ada kepentingan-kepentingan duniawi sesaat. Ini yang merusak kebersamaan kita semua. Dan untuk bisa seperti itu, wadhkuru, kamu harus sering-sering berzikir mengingat Allah, terutama mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Muhammadiyahlah yang harus paling siap menyambut kebangkitan Islam di Indonesia. Saudara-saudara, coba lihat. Saya pernah bertanya pada para ulama, para-para tokoh, di Soraya saya kumpulkan, ini umat Islam kok tiba-tiba menjadi begitu hebat ya giro Islamnya? Ini kalau kita berdakwah dan bersatu, kira-kira berapa kali pertemuan dan berapa biaya yang harus kita keluarkan dan materi apa yang harus kita berikan supaya umat seperti hari ini? Apa kata salah seorang di antara mereka? Boro-boro susun kurikulum, baru rapat aja kita sudah pecah belah. Alih-alih kita mau bekerja sama, baru duduk saja kita sudah terpecah belah. Sekarang kenapa umat tiba-tiba memikirkan Islamnya dari berbagai segi, bahkan gerakan ekonomi. Insya Allah kalau terus kooperasi, alat mat warung-warung kita hidupkan, ibu-ibu Aisyah di Jawa Timur ini insya Allah masih yang terdepan